رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، معاشر المسلمين رحماني ورحمكم الله، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan satu nikmat yang besar, yaitu nikmat talabul ilm, menuntut ilmu, hadir di majelis ilmu. Sungguh dengan kehadiran kita di majelis ilmu berarti kita telah melakukan suatu amalan yang banyak. Yang pertama apa? Kita mengamalkan adab-adab penuntut ilmu, adab-adab bermajelis. Yang kedua, kita telah melaksanakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Menuntut itu, ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Kemudian yang ketiga, kita di sini saling bersiaroh, mengunjungi, saling berjumpa, yang dengan itu kemudian kita berjabatan tangan, mengucapkan salam. Ini adalah suatu kebaikan, adalah suatu kebaikan saling mengunjungi satu dengan yang lain, bertemu kemudian mengucapkan salam, jabatan tangan adalah suatu amalan yang mulia. Dengan kita hadir di majelis ilmu, kita pun akan mendapatkan keutamaan doa dari para malaikat, doa dari para malaikat, dan juga ridha dari para malaikat yang mereka senang pada majelis-majelis ilmu. Kemudian kita belajar di masjid, ini pun berarti kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fi buyutin adzinallah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh." Fi buyutin, di rumah-rumah, di masjid-masjid. Adzinallah, ya Allah, izinkan, ya Allah, perintahkan, an turfa'a, untuk diangkat, dibangun, dibangun, kemudian dijaga, dipelihara, dibersihkan dari segala kotoran, dari ucapan-ucapan yang tidak baik, perbuatan yang tidak baik, dibersihkan dari najis-najis, kotoran-kotoran. Ini adalah bentuk melaksanakan perintah Allah. Adzinallah an turfa'a, yang Allah perintahkan untuk diangkat. Yudhkaru fihi ismuh, yang disebut di rumah-rumah atau macam-macam tadi nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita di sini berkumpul dalam rangka melaksanakan perintah Allah ini, menyebut nama Allah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan juga termasuk tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah yang hari akhir adalah orang-orang yang memakmurkan masjid dengan ibadah, dengan kajian-kajian. Ya, innama ya'muru masjidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Tidak lain yang mau memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, jadi banyak keutamaan orang yang mau hadir di majelis ilmu. Tetapi apa? Bersamaan dengan nikmat-nikmat Allah yang lain, adanya HP walaupun bisa dijadikan sarana untuk belajar, tetapi apa? Kadang hal itu melalaikan kaum muslimin dari belajar langsung kepada guru, duduk di majelis ilmu. Sehingga apa? Karena mereka banyaknya bersandar dengan media-media yang ada, mereka kehilangan satu keutamaan yang banyak dari bermajelis ilmu. Mereka kehilangan keutamaan yang banyak karena tidak mau hadir di majelis ilmu, atau jarang hadir di majelis ilmu. Hadirin rahimakumullah, di malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan hukum seputar salat, masih dalam pembahasan sujud dalam salat. Ya. Ini pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan keterangan ulama, perbedaan pendapat di kalangan ulama seputar turun untuk sujud, berdiri kemudian sujud. Mana yang didahulukan, tangan atau lutut? Tangan atau lutut? Iya. Dan kalau kita melihat al-jumhur, kebanyakan ulama berpendapat yang didahulukan itu adalah lutut ketika turun sujud. Yang didahulukan adalah lutut, artinya lutut itu yang dahulu menyentuh bumi. Iya. Itu adalah pendapat yang dikeluarkan oleh Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, dan ulama yang lainnya. Kemudian ada pendapat yang lain. Ada pendapat yang lain, pendapat Ibnu Khuzaimah yang nyatakan apa kemarin, bahwa mendahulukan tangan ketika turun sujud itu mansukh hukumnya. Ya. Dan pendapat yang terakhir pendapat Malik Al-Auza'i, Imam Ahmad dan yang lainnya, mereka nyatakan apa? Apa yang didahulukan yaitu tangan dulu ketika turun sujud. Ya. Karena tapi apa? Ada ulama yang berpendapat bahwa perkara dalam hal ini adalah perkara yang luas, yang ada keluasan padanya. Itu adalah permasalahan ijtihadiyah dan dikarenakan kelemahan hadis-hadis seputar itu. Atau sulitnya untuk mencari mana yang paling kuat, maka bah ada ulama yang berpendapat dalam perkara tangan dulu atau lutut dulu yang menyentuh bumi saat sujud dari berdiri itu ada keluasan dan boleh memilih di antara dua keadaan ini. Boleh tangan dulu dan boleh lutut dulu. Dan ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Asy mukmin. Iya. Jadi itu tata cara sujud yang pertama, itu tentang masalah turun sujud mana yang didahulukan. Berikutnya yang kedua, kemarin apa? Meletakkan kedua telapak tangan sejajar dengan kedua telinga. Ada dalam riwayat yang lain, dalam riwayat yang lain dari hadis Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, disebutkan bahwa Rasulullah SAW itu meletakkan kedua telapak tangan beliau sejajar dengan apa? Pundak. Iya, sejajar dengan pundak. Jadi sejajar dengan telinga dan sejajar dengan pundak, itu posisi kedua telapak tangan di saat sujud. Iya. Kemudian yang ketiga, memapan dalam sujud. Jadi seorang yang sujud hendaknya apa? Sujud dengan posisi yang mapan, seimbang, kokoh, seimbang. Iya. Dahi memang betul-betul apa? Menyentuh tanah. Anggotanya lain juga demikian, kuat menyentuh tanah. Ini mapan dalam sujud. Dan itu adalah satu perkara yang telah dinyatakan, yang telah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam hadis Rifa'ah bin Rafi'. Ya, dia bertakbir dan beliau sujud sehingga memapan wajah beliau dan dahi beliau. Ya. Sehingga persendian-persendian beliau itu apa? Tenang, menjadi rileks. Ya, jadi mapan dalam sujud. Kemudian yang keempat, kemarin apa? Menghadapkan jari jemari ke arah kiblat. Jadi jari tangan, jari kaki itu menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat. Sebagaimana dalam hadis Abu Humaid As-Sa'idi disebutkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Al-Bukhari, apabila beliau itu sujud, beliau menghadapkan jari jemari kaki beliau ke arah kiblat. Iya. Di dalam hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu disebutkan pula beliau Sallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau rukuk, beliau bentangkan punggung beliau, ini rata, memanjang punggung beliau, tidak melengkung tapi apa, rata dengan kepala. Ini saat rukuk. Adapun ketika beliau sujud, maka beliau hadapkan dari jemari beliau ke arah kiblat. Ya, ini riwayat Al Baihaqi dan sanadnya sahih. Kemudian yang kelima, yaitu meletakkan kedua tangan tidak dikepalkan dan tidak pula apa, dibentangkan. Maksudnya apa? Maksudnya jari jemari itu tidak mengepal. Ya. Kemudian apa? Hasta itu tidak dibentangkan di lantai. Ya, tidak berada di bumi atau lantai. Ini sebagaimana dalam hadis Abu Humaid As-Sa'idi yang menerangkan tentang sifat salat Nabi, dan hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Beliau menyatakan faida sajada wa tu ajadahi gharam muftalishin wa la qabidihima. Beliau apabila sujud, beliau jadi Rasulullah SAW apabila sujud beliau meletakkan kedua tangan beliau tidak dibentangkan, ya, tidak dibentangkan, kemudian apa, berada di tanah, jadi siku tidak menyentuh tanah, hasta tidak menyentuh tanah atau lantai, kemudian jari jemari itu tidak mengepal. Iya. Berikutnya tata cara yang ke-6, i'tidal dalam sujud. Jadi seimbang dalam sujud, tidak membentangkan hasta atau bahu bawah, dan perintah untuk mengangkatnya, perintah untuk mengangkat siku dan juga lengan atau hasta. Ini berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda i'tadilu fis sujud, i'tidalah kamu dalam sujud, ya, seimbanglah kamu dalam sujud, wala yabsutu ahadukum dhira'aihi bisatul kalbi, dan janganlah salah seorang dari kalian melayap besut ahadukum, dan janganlah salah seorang dari kalian itu membentangkan hasta-hastanya atau kedua hastanya, ya, seperti anjing ketika membentangkan kakinya, ya. Jadi hadis ini ada larangan meletakkan hasta atau bahu bawah atau tangan ke lantai. Iya. Ini dalam hadis. Ini dalam hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, riwayat Imam Muslim, lebih jelas lagi keterangannya. Di mana Rasulullah SAW bersabda apa? Idza sajadta fadha kaffaika warfa mirfaqaika. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila kalian sujud atau kamu sujud, maka letakkanlah kedua telapak tanganmu dan angkatlah kedua sikumu. Ini ketika sujud, siku diangkat, tidak menempel ke bumi, ke lantai, tidak, tapi diangkat. Iya. Hanya saja apa? dalam posisi salat jamaah makmum, jika dikhawatirkan apabila dia mengangkat sikunya terlalu tinggi atau terlalu melebar, bisa mengganggu yang lain, maka apa? Dia angkat sesuai dengan kemampuannya tanpa mengganggu makmum yang lain. Jadi dia angkat sedikit dari bumi, yang penting jangan menempel di bumi. Iya. Kalau nanti angkanya terlalu tinggi atau terlalu lebar, nanti mengganggu makmum yang lain. Iya. Mengganggu makmum yang lain. Mengganggu makmum yang lain, mengganggu orang lain adalah haram. Sedangkan mengangkat siku itu adalah sunnah. Tidak boleh seorang melakukannya haram, karena dalam rangka mengamalkannya sunnah. Ya, yeah. Kata apa? Seorang terkadang meninggalkan yang sunnah itu boleh, jika bisa mengantarkan kepada sesuatu yang haram. Ya, yeah, terkadang seorang itu boleh meninggalkan yang sunnah apabila dikhawatirkan terjatuh kepada sesuatu yang haram. Seperti ini tadi, seorang kalau dia angkat sikunya dalam salat jamaah terlalu tinggi, terlalu lebar, maka mengganggu makmum yang lain, dan hal itu adalah satu perkara yang diharamkan. Iya, karena itu apa? Dia angkat sedikit saja dari bumi, yang jelas tidak menempel ke bumi tangannya atau sikunya. Iya. Ini bagi makmum. Ini bagi makmum. Dan imam apa? Dia bisa, karena dia di depan sendiri, kalau dia angkat sikunya, tangannya ketika sujud, itu tidak mengganggu yang lain. Iya. Jadi imam tetap mengamalkan sunnah ini. Iya. Hadirin rahimakumullah, berikutnya yang ke-7, merapatkan kaki atau tumit. Iya. Jadi tentang merapatkan kaki atau tumit ketika sujud, ini di kalangan ulama juga ada perbedaan pendapat. Iya. Ada yang berpendapat kaki itu ketika sujud direnggangkan, dan ada yang berpendapat dirapatkan. Iya. Ulama yang menyatakan bahwa ketika sujud kedua tumit atau kaki itu dirapatkan, ini berdalil dengan hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, riwayat Imam, riwayat Ibnu Husaimah, Al-Baihaqi dan Ibnu Hibban, dan dari si asal itu asalnya terdapat dalam Sahih Muslim. Disebutkan bahwa apa? Faqattu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, aku pernah mencari atau kehilangan Rasulullah sallam, kana ma'i ala firashi, beliau bersamaku di atas ranjang, fakana sajidan, dan beliau sajid, beliau sujud rasan akibaihi, dalam keadaan sujud dan merapatkan kedua tumit beliau. Mustaqbilan bi atrafi asabihi al-qiblah. Beliau hadapkan jari-jemari beliau ke arah kiblat. Ya, jadi di sini ada keterangan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam itu sujud dalam keadaan apa merapatkan tumit, kedua tumit beliau. Dan hadis ini yang nampak disesuaikan oleh Aisyah al-Bani. Ya. Ada pun ulama yang lain, ada yang melemahkannya, ada yang berpendapat hadisnya lemah. Ya. Jadi, yang jelas apa? Para ulama ada yang nyatakan merapatkan kaki dan ada yang berpendapat merenggangkan kaki di tatkala sujud. Iya. Ini. Dan jika hadisnya lemah, maka apa? Apakah ada dalil yang umum? Apakah ada dalil yang umum? Telah datang satu dalil yang umum, tapi ini mengandung kemungkinan-kemungkinan seperti hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang Aisyah pula yang kehilangan Rasulullah, kemudian beliau dapati Rasulullah berada di tempat salat beliau. Berada di tempat salat beliau dan Aisyah radhiyallahu anha meraba didapati apa kaki beliau itu. Beliau mendapati apa? Bisa megang kedua kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tertancap. Dalam keadaan tertancap tegak kaki beliau dalam keadaan sujud. Itu dijadikan dalil oleh sebagian ulama seperti Aisyah bin Utsaimin bahwa apa? Ketika Aisyah itu sujud, nanti tumit atau kaki itu dirapatkan. Sebab Aisyah bisa megang kaki Rasulullah keduanya, ini menunjukkan apa? Kaki Rasulullah itu rapat. Ketika itu. Dan hadis ini adalah riwayat Imam Muslim. Insyaallah sahih. Dan kita cenderung pada pendapat ini, merapatkan tumit atau kaki ketika sujud. Hadirin rahimakumullah. Kemudian di antara tata cara sujud yang berikutnya adalah menjauhkan tangan atau siku, mengangkat atau merenggangkan tangan atau siku dari badan. Jadi tangan tidak merapat ke badan, tapi apa? Tangan dijauhkan dari badan tatkala sujud. Ini berdasarkan hadis Abdullah bin Malik bin Muhaina radhiyallahu ta'ala anhu riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Imana disebut dalam hadis tersebut anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla farraja baina yadayhi. Beliau apa? Merenggangkan kedua tangan beliau. Direnggangkan, dijauhkan tangan atau siku dari rusuk, dari badan. Hatta ya berdua ibtaihi, sampai nampak kedua ketiak beliau. Sampai nampak kedua ketiak beliau. Jadi nampak jelas dari hadis ini bahwa apa? Posisi tangan tatkala sujud itu tidak menempel ke badan. Tapi dijauhkan dari badan. Siku diangkat dan dijauhkan dari badan sehingga nampak kalau dilihat ketiak itu nampak. Ya. Hadirin rahimakumullah. Yang di dalam kitab Raudhatul Murbi' dan Haisyahnya disebutkan tentang orang yang sujud wa yujafi as-sajid adudaihi an janibaihi. Orang yang sujud itu merenggangkan atau menjauhkan kedua lengannya dari kedua sisi atau rusuknya. Wabat nahu an fakhidhihi, merenggangkan antara perut, merenggangkan perut dari apa? Dari kedua pahanya. Jadi antara perut dan paha tidak menempel, tapi direnggangkan, dijauhkan. Wahuma an saqaihi, dan juga apa? Kedua paha itu direnggangkan atau dijauhkan dari kedua betis. Ya, malam yu'zi jarahu, ini selama tidak mengganggu tetangganya, tidak mengganggu siapa? Makmum yang lain. Ya, yastaqilla kullu udwin minhu atau udwin minhu bil ubudiyah. Ya, ma mughayyaratihi li hayatin kaslan. Agar supaya apa? Masing-masing anggota darinya itu melakukan penghambaan kepada Allah bersamaan dengan apa? Itu mughayyaratihi li hayatin kaslan. Itu menyelisih apa? Menyelisih keadaan orang yang malas. Jadi ketika orang sujud dengan sempurna, maka akan nampak bahwa dia adalah orang yang tidak malas. Berbeda dengan orang yang malas apa? Mungkin tangannya ketika sujud diletakkan di lantai, apa? Perutnya menempel ke pahanya. Dan seterusnya. Iya. Sikunya tidak diangkat. Iya. Dahinya tidak menempel dengan sempurna di lantai atau di bumi. Ini adalah ciri-ciri orang yang malas. Iya. Maka ketika seorang itu sujud dengan sempurna, nampak dia orang yang apa? Yang mapan. Bukan orang-orang yang malas. Iya. Hadirin rahimakumullah. Berikutnya, apa hukum meletakkan kedua siku di atas lantai atau di atas bumi ketika sujud? Syekh bin Bas rahimahullah dalam fatwa beliau, macam fatwa beliau, beliau nyatakan apa? Ketika ditanya tentang hukum meletakkan kedua siku di atas bumi di tengah-tengah sujud, tatkala sujud, dan nyatakan hada makruhun wala yanbaghi. Ini hukumnya makruh dan tidak selayaknya dilakukan. Iya. Hadirin rahimakumullah. Berikutnya yang ke 9. Yaitu makmum tidak membengkokkan punggungnya untuk sujud sampai imam meletakkan dahinya di bumi. Ya. Ini sudah dijelaskan dalam hadis. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan apa? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala sami'allahu liman hamida, apabila beliau mengucapkan sami'allahu huliman hamida, lalu Allah menjawab mengijabai orang yang memujinya, lam yahni, beliau tidak membengkokkan atau tidak membengkokkan ahadun minna zahrahu, tidak seorang pun dari kami yang membengkokkan punggungnya, yang turun sujud, hatta yaqa'a Rasulullah SAW sajidan, sampai Rasulullah tersungkur sujud, betul-betul telah sujud. Suman aqa'u sujudan ba'dahu, kemudian kami pun tersungkur sujud setelah beliau. Ya. Di dalam hadis Amr bin Hurais, radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat Imam Muslim, beliau telah menyatakan salat itu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana la yahni rajulun minna dhahrahu. Dan dahulu tidak seorang pun dari kami yang membungkukkan tulang punggungnya untuk sujud, sehingga beliau yastatimma sajidah, sehingga beliau sempurna dalam sujud. Ya, sehingga beliau sempurna dalam sujud. Jadi kadang apa? Sebagian kaum muslimin, imam belum sujud, dia sudah buru-buru untuk sujud. Maka yang terbaik adalah kita turun sujud ketika imam sudah sujud. Iya, dan imam sudah sujud berdasarkan hadis-hadis yang telah kita baca. Iya, dan juga di dalam hadis Anas bin Malik disebutkan di mana Rasulullah SAW bersabda apa? Idza sajada fasjudu. Nah, bila imam itu sudah sujud, maka kemudian kalian sujudlah. Ya, maka kalian sujudlah. Ya. Kemudian di dalam hadis yang lain, hadis Abdullah bin Yazid Al-Khatmi dari Al-Barra bin Azib disebutkan ya, yang hampir mana yang bersama ya, bahwa apa, apabila beliau Rasulullah SAW itu mengucapkan sami'allahu liman hamidah, tidak seorang pun dari kami yang membengkokkan atau membungkukkan punggungnya, sampai Nabi SAW itu meletakkan dahi beliau di bumi. Ya, perhatikan. Ini hadis yang jelas, semakin jelas. Yang jelas bahwa para sahabat dahulu itu tidak turun sujud sehingga Rasulullah itu sudah meletakkan dahi beliau ke bumi. Sujud. Ya. Ini dari hadis yang ada satu dan yang lain saling melengkapi. Saling menyempurnakan sehingga semakin jelas ya maksudnya. Ini apa? Dengan mengumpulkan jalan-jalan itu kadang diketahui hadis ini lemah atau tidak lemah. Idza lam yujma turukuhu lam tujma turukuhu lam yatabayyan khata'uhu. Apabila hadis-hadis itu tidak dikumpulkan jalan-jalannya, maka tidak jelas. Tidak jelas kesalahan-kesalahannya. Ketika hadis itu dikumpulkan, oh ternyata ini ada hadis yang menyelisih hadis yang lain, rawi yang lain. Kalau rawi makbul itu menyelisih orang yang lebih, rawi yang lebih utama darinya, maka hadisnya apa? Dikatakan hadis yang syadz. Iya. Mukhalafatul makbul liman huwa aula minhu fa huwa syadz. Iya. Seorang rawi yang makbul, tingkatnya makbul, menyelisih rawi yang lebih utama, maka hadisnya dianggap apa? Syadz. Dan syadz termasuk tergolong hadis yang lemah. Hadis yang lemah. Iya. Jadi menyelisih mungkin dari sisi apa? Dari sisi jumlah. Atau menyelisih rawi yang lebih utama, artinya hafalnya lebih kuat. Rawi yang makbul yang sedang-sedang hafalnya melisih rawi yang kuat hafalannya. Ini bisa apa? Hadisnya bisa dilemahkan. Iya. Ini. Hadirin rahimakumullah. Adapun rawi yang lemah menyelisih rawi yang lebih utama, maka ini hadisnya menjadi apa? Hadis yang mungkar. Dinamakan hadis yang mungkar. Ya, yeah. Mukhalafatul dhaif liman huwa aula minhu. Ya. Yeah. Seorang rawi yang lemah menyelisih rawi yang lebih utama darinya, dari sisi hafalan atau mungkin dari sisi jumlah. Iya. Yeah. Jadi kebanyakan ulama berbeda pendapat dalam pembahasan fikih atau yang lainnya, kadang berkaitan dengan apa? Masalah rawi. Masalah rawi lemah atau tidaknya hadis tersebut. Yang jelas apa? Satu kaidah, kita jangan keluar dari pendapat ulama. Kita jangan keluar dari pendapat dari ulama, sebagaimana perkataan Imam Ahmad rahimahullah, ya ka anta takallama, ya ka anta takallama fi mas'alatin wa laysa laka fihi imam. Hati-hati kamu berbicara dalam satu masalah dan kamu tidak mempunyai imam, tidak mempunyai ulama dalam permasalahan tersebut. Jadi hendaknya apa? Kita dalam berpendapat hendaknya tetap mengikuti pendapat ulama zaman dahulu. Iya. Dan terus apa? Kita pelajari mana di antara pendapat-pendapat yang ada yang dasarnya kuat, yang landasannya kuat. Iya. Hadirin rahimakumullah. Ini mungkin untuk dulu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala mustafa. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.